hati. Badai yang datang silih berganti, tapi tetap kami tak ingin bawa suasana tak terkendali. Suasana yang tak terkendali. Kami bernyanyi walau perih, ungkapkan semua isi hati, mencoba saling berbagi dan mengerti. Coba saling berbagi dan mengerti, dan mengerti, dan mengerti, dan mengerti, dan semoga Opa Teddy bahagia di atas sana ya. Amin.